Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Walikillah, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita sudah melewati hampir setengah atau setengah dari kitab Mahiyah Salafiyah karya Syekh Al-Doktor Al-Allamah Abdullah bin Abi Rahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala wara'ah. Sudah kita lalui beberapa pembahasan, di antaranya pembahasan yang pertama An-Nuqtatul Ula tentang bayanu makna as-salafiyah fil lughah, tentang makna salafiyah secara bahasa di dalam bahasa Arab. Kemudian di An-Nuqtatul Thaniyah, di poin pembahasan yang kedua, kita telah mengetahui penjelasan tentang ma atau manis salaf istilahan, siapa yang disebut dengan as-salaf secara istilah. Berlanjut ke pembahasan yang ketiga An-Nuqtatul Tsalitsah, kita telah mengetahui bersama tentang dzikru ba'di al-musammayat asy-syar'iyyah lis-salafis salih, beberapa nama atau sebutan syar'iyah, istilah-istilah syar'i dari as-salafus saleh. Salafus saleh bisa diistilahkan dengan beberapa penamaan. Siapa yang bisa menyebutkan di antaranya? As-salafus saleh juga bisa disebut dengan istilah ini dan itu. Kita sambil murojaah sebelum kita lanjut ke poin pembahasan yang berikutnya, penting untuk kita memurojaah qawaid yang sudah kita lalui. Siapa yang bisa menyebutkan? Yang pertama Al-Firqatul Najiyah. Satu. Siapa lagi? Angkat tangan dulu. Baru ditunjuk. Kalau Al-Firqatul Najiyah, maknanya apa tadi? Apa? Al-Firqatul Najiyah. Al-Firqat maknanya? Kelompok yang? An-Najiyah. Apa? An-Najiyah. Kelompok yang? An-Najiyah. Ma'at An-Najiyah. Apa makna An-Najiyah? Yang? Dari kata najah, maknanya selamat. Di Al-Firqatul Najiyah, kelompok yang selamat. Penamaan ini diambil dari hadis apa? Bu Yusuf. Penamaan ini diambil dari hadis apa? Siapa yang bisa menyebutkan? Angkat tangan dulu, baru ditunjuk. Penamaan Al-Firqatul Najiyah diambil dari hadis apa? Bu Zahra, sebutannya saja, sebutan hadis tersebut, hadis apa namanya? Ya, namanya Al-Firqatul Najiyah diambil dari hadis apa nama ini? Bu Aslam, hadis Iftiraqul Ummah, hadis tentang perpecahan umat. Siapa yang bisa menyebutkan hadisnya? Ada yang bisa menyebutkan hadisnya? Bu Nafal? Bu Salim? Sambil dibuka-buka, tidak apa-apa. Bu Fauzan? Salah satu. Ah, Marwan? Tidak apa artinya? Baik. Satu yang pertama, tiga dan maaf. Nah, semuanya masuk neraka. Satu dan kecuali satu. Ya. Ketika ditanya Rasulullah, mankum ya Rasulullah, siapa mereka wahai Rasulullah? Dalam satu riwayat Rasulullah menjawab, humul jamaah. Mereka adalah al-jamaah. Dalam riwayat yang lain, bagaimana jawaban Rasulullah? Ketika ditanya, siapa satu kelompok yang selamat? Ini sumber penamaan Al-Firqatun Najiyah diambil dari hadis ini. Dari satu kelompok yang selamat ini. Selamat dari perpecahan dan selamat dari penyimpangan di dunia serta azab di akhirat. Sehingga disebut dengan Al-Firqatun Najiyah. Satu kelompok yang selamat. Dalam riwayat yang lain, bagaimana jawaban Rasulullah alaihissalatu wassalam? Ada yang bisa menyebutkan? Abu Adam? Nahum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Artinya apa? Nah, mereka adalah orang-orang yang berada di atas prinsipku dan prinsip para sahabatku di hari ini. Itu di masa Rasulullah dan para sahabat hidup. Penamaan yang lain tadi apa? Al-Ghuraba. Diambil dari hadis apa Al-Ghuraba ini? Kenapa? Ya, ada yang bisa menyebutkan? Al-Ghuraba diambil dari hadis apa penamaan ini? Iya, coba artinya gimana? Dan akan menjadi asing sebagaimana permulaannya. Al-Ghuraba ini bentuk jamak dari apa? Siapa yang bisa menyebutkan? Apa? Bukan? Gharib. Ya, bentuk tunggalnya gharib. Bentuk jamaknya ghuraba. Artinya apa gharib? Orang yang terasing. Barakallahu fiik. Penamaan yang berikutnya. Al-Firqatun Najiyah, Al-Ghuraba. Kemudian yang lain, yang ketiga, angkat tangan dulu. Apa? Ashabul hadis atau ahlul hadis atau juga ahlul asar, ya, ini nama-nama yang semakna. Ahlul hadis orang-orang yang berkecimpung dalam bidang hadis, ashabul hadis atau ahlul asar atau ashabul asar. Yang berikutnya, yang keempat, angkat tangan dulu. Dua. Al-Taifah Al-Mansurah. Al-Taifah Al-Mansurah. Makanya banyak ma'arif ahlus sunnah wal jamaah diberi nama Ma'ad Al-Mansurah karena mengambil penamaan ini. Ya. Ada juga yang bernama Najiyah karena diambil dari penamaan ini. At-Taif Al-Mansurah diambil dari hadis apa? Siapa bisa menyebutkan sumber hadisnya? Kami bisa menyebutkan Abu Yahya. Abu Yahya yang belakang. diambil dari hadis apa sumber penamaan At-Taibah Al-Mansurah? Nah, artinya senantiasa. La tazalu itu artinya senantiasa. Oh, selalu ada. Oh, ifatun. Ya. Ya, satu golongan yang ditolong. Ini di atas al-haq. Terus apa lanjutannya? Lanjutannya apa? La yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik. Ini sumber penamaan At-Taibah Al-Mansurah. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih ini, akan senantiasa ada satu golongan dari umatku yang ditolong di atas al-haq. Mereka akan menang di atas kelompok-kelompok yang lain. Tidak akan memudaratkan mereka, orang-orang yang menelantarkan mereka dan menyelisihi mereka, sampai datang urusan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sampai tegaknya hari kiamat. Terakhir, penamaan yang terakhir, sudah ada empat tadi, Al-Firqatun Najiyah, Al-Ghuraba, Ahlul Hadis, Ahlul Athar, At-Taibah Al-Mansurah, satu lagi apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barakallahu fikum. Kemudian di pembahasan yang keempat, di An-Nuqtah Ar-Rabi'ah, kita telah membahas hukum ittiba' wal intisab ila salafiyah. Hukum mengikuti as-salafiyah dan menisbatkan diri kepadanya. Siapa yang bisa menyebutkan kesimpulan dari apa yang dibahas dalam bab tersebut? Bagaimana hukum mengikuti as-salafiyah? Kita bisa menyebutkan angkat tangan. Apabila kesimpulan dari hukum mengikuti as-salafiyah, hukum ittiba'i as-salafiyah, hukumnya apa? Kenapa hukumnya? Hukumnya wajibun. Ya, sebagaimana ta'bir dari mu'alif, wajibun la mahidah anhu. Wajib untuk mengikuti as-salafiyah, tidak ada atau tidak bisa berpaling dari hukum tersebut. Artinya hukum tersebut tidak bisa berubah dan tidak akan bergeser. Selama-lamanya akan wajib hukumnya. Wajib untuk mengikuti as-salafiyah. Sehingga barang siapa yang dengan sengaja meninggalkan manhajus salaf atau salafiyah, maka dia telah terjatuh pada kehalaman, terjatuh pada perkara dosa wal'iyadu billah. Siapa yang bisa menyebutkan dalilnya? Jadi kalau antum ditanya, apa hukum mengikuti as-salafiyah atau manhajus salaf, jawabannya wajib. Pasti orang kan bertanya, apa hukumnya atau apa dalilnya? Apa dalil yang menunjukkan wajibnya mengikuti manhajus salaf? Di sini al-muallif menukilkan atau menyebutkan setidaknya 5 dalil atau 6 dalil dalam kitab beliau ini. Kalau sebenarnya banyak, ya, lebih dari 6, tapi yang beliau sebutkan 6 dalil ini. Coba kita merojah satu persatu. Dalil dan juga wajhul istidlal. Dalilnya apa dan bagaimana sisi pendalilannya? Kalau hanya mengetahui dan menghafal dalilnya tapi tidak paham bagaimana sisi pendalilan dari ayat tersebut, atau hadis tersebut, ya, sebagaimana permisalannya orang pegang pedang tapi tidak tahu bagaimana cara menggunakan pedang itu. Ya, pegang pedang, pegang senjata tapi tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Bisa jadi pedang itu melukai dirinya sendiri. Ya. Nah, jadi harus paham dalil dan bagaimana sisi pendalilan dari dalil tersebut. Dalil yang pertama, siapa yang bisa menyebutkan? Abu Asma. Kalau bisa urut atau labas. As-Sabiqun al-Awwalun dari surat apa itu? Dari surat apa itu? As-Sabiqun al-Awwalun. Surat? At-Taubah. Surat At-Taubah. Coba disebutkan bagaimana? As-Sabiqun al-Awwalun. Terus wa'adda lahum jannatin khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'azim. Bagaimana artinya? Dari orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan Muhajirin Ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah telah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Baik. Dan Allah akan menyediakan balasan berupa surga yang manis di bawahnya sungai-sungai dan itulah kekal dan mereka kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang nah, kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah keberhasilan yang besar. Itulah kemenangan yang besar. Dzalikal fawzul 'azim. Bagaimana sisi pendalilannya? Bahwa siapa yang itu adalah rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum Muhajirin dan Ansor, yaitu salafus saleh, bahwa mereka adalah kaum yang telah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan barang siapa yang mengikuti jejak kedua kaum ini yaitu Muhajirin Ansor yang notabene adalah talibun soleh, maka mereka akan mendapatkan apa yang didapatkan oleh kedua kaum tersebut. Apa itu? Yang akan berupa dana kekal di dalamnya dan mendapatkan kemenangan yang besar. Baik, barakallahu fiik. Dari mana sisi wajibnya mengikuti manhaj salaf? Dari mana sisi wajibnya mengikuti manhaj salaf atau as-salafiyah diambil dari ayat tersebut? Kalau jelas dalam ayat tersebut Allah menjanjikan orang-orang yang mengikuti para sahabat dalam lafaz ayat walladzina taba'uuhum biihsan dan mengikuti mereka dengan baik. Allah memberikan janji bagi orang-orang yang mengikuti mereka, itu para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Allah janjikan sebagaimana yang akan didapatkan oleh para Muhajirin dan Ansar tadi, yaitu ridha Allah, kemudian surga al-jannah, dan juga al-fawzul 'adzim, kemenangan dan keberhasilan yang besar. Dari mana sisi wajibnya? Wajibnya mengikuti manhaj salaf. Siapa bisa menyebutkan? Hal ini dikaitkan dengan ayat yang lain yang disebutkan dalam surat An-Nisa. Surat At-Taubah ini, ya, untuk mengetahui sisi wajibnya mengikuti manhaj salaf digandengkan dengan dalil yang ada di dalam surat An-Nisa. Siapa yang bisa menyebutkan? Angkat tangan dulu. Siapa? Ya, Yusuf. Baik, artinya يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. ومن يشاقق الرسول artinya apa? Siapa yang bisa mengartikan? Mengetahui? Abu Adan. Baik. Baik. Ya. Wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Baik. Kembali pada kalafi wasa'at masira. Dalam ayat ini terdapat apa? Apa yang bisa kita ambil dari ayat ini terkait dengan hukum mengikuti manhajus salaf? Apa? Tuan? Menyelisih Rasulullah dan jalannya para sahabat. Barakallahu fiik. Di hadhil ayat tawa'adallahu ala man ittaba'a ghayra sabilil mu'minin. Dalam ayat ini Allah mengancam orang-orang yang mengikuti jalannya selain jalan kaum mukminin. Itu para sahabat radhiyallahu taala anhu. Allah ancam dengan apa? Jahannam. Allah ancam dengan kesesatan di dunia. Wallihi ma tawalla, Allah palingkan dia kemana dia berpaling. Itu Allah sesatkan dia. Wa nuslihi jahannam. Dan Allah masukkan ke dalam al-jahannam wa'iyadu billah. Sehingga kalau kita gabungkan dengan ayat dalam surat At-Taubah tadi, apa? Terdapat ancaman bagi orang-orang yang menyelisih jalannya para sahabat, jalannya salaf dengan jahannam, dan Allah berikan ya al-wa'ad, janji berupa orang, janji kepada orang-orang yang mengikuti jalannya para sahabat, jalannya salaf dengan al-jannah dan ridha Allah. Sehingga menunjukkan apa? Mengikuti manhajus salaf itu wajib, karena ketika menjalankannya mendapatkan ajr, dan ketika meninggalkannya mendapatkan ancaman berupa jahannam. Sebagaimana definisi wajib dalam ilmu fikih, dalam pembahasan fikih, wajib adalah perkara yang jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan terancam dengan dosa, terancam dengan azab dan siksa. Ini menunjukkan bahwasanya manhajus salaf ittiba'uhu wajib. Hukum mengikuti manhajus salaf adalah wajib. Barakallahu fikum. Dalil yang berikutnya yang menunjukkan wajibnya mengikuti manhajus salaf. Yang belum menjawab tadi Abu Abdul Qayyum, coba dibuka-buka. Gak apa sambil baca gak apa-apa. Yang penting paham. Yang sudah kita baca itu antum bisa memahami dengan baik. Syukur-syukur kalau bisa menghafal. Kalau bisa dihafal maka itu lebih afdol. Ya. Kalaupun tidak bisa dihafal, lantas yang penting antum memahami apa yang sudah kita lewati, apa yang sudah kita bahas. Babil Qayyim. Atau depannya Abu Hafizah bisa menyebutkan satu saja dalil yang menunjukkan wajibnya mengikuti manhaj salaf atau salafiyah. Satu dalil saja. Masih ingat? Labas, dibuka catatannya. Dibiar-biar lagi, barangkali ketemu. Abu Fauzan. Atau Abu Aulia. Pegang kitabnya. Pegang. Tidak. Belakangnya, Abu Yusuf. Ikut. Apa? Satu saja. ada 6 setidaknya, 6 dalil. Tadi sudah disebutkan 2. Ya. Dalam surat At-Taubah dan dalam surat An-Nisa. Kemudian yang berikutnya, belakangnya, siapa? Pandol, coba, dicoba. Abu Aisyah, Abu Ubay, hadis ya, hadisnya siapa ini? Al-Irbad bin Sari. Baik, bagaimana lafaznya? Baik, artinya? Wa'alaikum bisunnati. Artinya apa? Apa? Nah, ini alaikum. Ini dalam ilmu usul fiqh. Min alfadil wujud. Termasuk lafad-lafad yang menunjukkan wajibnya sesuatu. Suatu perkara. Alaikum bikada. Biasanya kalau ada lafad alaikum pasti diikuti dengan ba. Kemudian perkara yang diperintahkan. Alaikum bikada. Alaikum bikada. Dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan alaikum bisunnati. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Kemudian sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ya. Terus Wa'adu alaiha bin nawajid. Gigitlah dengan gigi geram kalian. Kebalikannya wa'iyyakum wa'kada. Itu adalah lafaz larangan. Ya. Lafaz larangan. Kebalikan dari alaikum bikada. Kalau iyyakum wa'kada, ini lafaz larangan. Jadi artinya apa? Hati-hatilah kalian. Jauhilah. Nah, itu seperti itu maknanya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Artinya apa tadi? Jauhilah perkara-perkara yang baru dalam agama ini. Ya. Terus wa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena setiap bid'ah adalah kesesatan. Bagaimana sisi pendalilannya? Bagaimana sisi pendalilannya? Nah. Iya. Nah, barakallahu fiik ya. Anda paham maksud antum? Jadi dalam hadis ini apa? Qorana bi hadzal hadis. Rasulullah menggandengkan dalam hadis ini perintah apa? Perintah untuk mengikuti sunnah al-khulafa'ur rasyidin. Ya. Sebagaimana beliau memerintahkan untuk mengikuti sunnah beliau. Jadi beliau perintahkan untuk mengikuti sunnah al-khulafa'ur rasyidin sebagaimana perintah untuk mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Ini menunjukkan wajibnya mengikuti manhajus salaf. Al-Khulafa ar-Rasyidin ayah sahabat. Al-Khulafa ar-Rasyidin adalah para sahabat wa'ala rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, wa'ad. Yang paling berdepan di antara para sahabat adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Dan di akhir hadis Rasulullah bah, memperingatkan umat dari al-muhdatsat min al-umur. muhdatsatul umur, itu perkara-perkara bid'ah. Apa yang disebut dengan perkara bid'ah atau muhdatsatul umur, perkara baru yang diadakan dalam agama ini, disebutkan dalam Imam Ibnu Qayyim rahimahullah atau Ibnu Qudamah. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah definisi dari al-bid'ah atau al-muhdatsat min al-umur, ma lam yastab' bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunnahu wala sunnah ashabihi, perkara-perkara yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah, begitu pula dari sunnah para sahabat. Jadi dalam ayat dalam hadis tersebut, Rasulullah memerintahkan mengikuti sunnah beliau, sunnah al-khulafaur rasyidun, dan di akhir hadis Rasulullah memperingatkan melarang dari mengikuti perkara-perkara yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah dan para sahabat. Ini menunjukkan wajibnya. Karena alaikum bihalfadil wujub, hukum asal perintah adalah wajib dan hukum asal larangan adalah haram. Sehingga terkumpul dalam hadis ini dua komponen tadi, perintah yang hukum asalnya wajib dan larangan yang hukum asalnya haram. Sehingga menunjukkan mengikuti manhaj salaf hukumnya adalah wajib. Masih tersisa sekitar 3 dalil lagi dari surat Luqman, dan surat Yusuf, dan surat Ali Imran. Kita bisa menyebutkan dengan terakhir yang disebutkan dalam surat Luqman. Abu Zaki, dalam surat Luqman, Terakhir dari ayat yang panjang itu tadi, ayatnya mana yang menunjukkan wajibnya mengikuti manhaj salaf? Bagian yang mana? Bagian yang mana? Siapa bisa menyebutkan kesalahan? Wabillah. Wajib sabila man anaba ilayya, itu syaratnya. Ambil nanti garis bawah, ambil garis atas, menunjukkan itu poin syarat yang dijadikan dalil tentang wajibnya mengikuti manhaj salaf. Bagaimana kesimpulan dalilannya? Atau apa artinya wajib sabila man anaba ilayya? Artinya apa? Fattabi sabila man anaba ilayya. Dan ikutilah jalan orang-orang yang berinabah kepada. Dan ikutilah jalannya orang-orang yang berinabah kepada. Bagaimana sih sifat dalilannya? Coba bisa menyebutkan secara singkat, pendek ini, di penelitiannya, Abu Nubek. Sebagaimana yang disebutkan Ibnu Qayyim, rahimahullah. Baik. Sahabat, ya. Baik. Ya, jadi jelasnya apa? Di situ dalam surat Luqman itu, ayat Luqman itu, dalam surat ayat dalam surat Luqman itu Allah memerintahkan untuk mengikuti jalannya orang-orang yang beriman. Dan setiap sahabat adalah orang-orang yang beriman kepada Allah sehingga wajib mengikuti mereka. Ucapan-ucapan mereka, perbuatan-perbuatan mereka, dan akidah-akidah mereka. Itu sedikit dari bangsa. Kalau ditanya, apa yang menunjukkan bahwasanya para sahabat adalah orang-orang yang beriman kepada Allah? Kalau ada yang bertanya seperti itu, jawabannya apa? Yang disebutkan Muhammad selanjutnya, dalam surat Syura, yang menunjukkan para sahabat adalah orang yang beriman kepada Allah adalah ayat dalam surat Syura yang ke-13. Wayan di ilaihi man yuji. Dan Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman. Dan para sahabat adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah kepada Islam. Keislaman mereka diberikan rekomendasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang diberi hidayah itu pasti orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan bahwasanya para sahabat adalah orang-orang yang beriman kepada Allah karena mereka telah mendapatkan hidayah. Mendapatkan hidayah kepada Al-Haq. Barakallahu. Dalil yang berikutnya dalam surat Yusuf. Saya bisa menyebutkan masalah. Ulangi sendiri asalul Allah ala nasirah ibn Abi Thalib. Subhanallah wa ta'ala yang mushrik. Baik. Artinya? Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Katakanlah wahai Muhammad, Shallallahu inilah jalanku. Aku mengajak kepada jalan Allah. Mengajak kepada Allah. Aku mengajak kepada Allah di atas basirah. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Maha suci Allah. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mengikuti Allah. Baik. Sisi penilaiannya bagaimana? Anna wa manis sabari. Ya, bagaimana sebenarnya? Yang menunjukkan wajibnya mengikuti manhaj salaf. Ya, gimana sebenarnya? Adu ila Allah ada tasira. Terus apa yang menunjukkan wajibnya mengikuti manhaj salaf? Allah, ini apa maksudnya kalimat ini? Allah menghadarkan dalam ayat ini bahwasanya orang-orang yang mengikuti Rasulullah pasti menyeru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man da'a ila Allah, dan barang siapa yang menyeru kepada Allah di atas basirah, wajib ittiba'u, wajib untuk diikuti. Orang-orang yang mengikuti Rasulullah pasti berdakwah di jalan Allah, berdakwah kepada Allah. Dan orang-orang yang berdakwah kepada Allah wajib untuk diikuti sebagaimana ucapan kaum jin yang Allah dikayatkan dalam surat Al-Qaf. Ya qawmana ajibu da'iyallahi wa aminu bi. Wahai kaumku, ikutilah seruan orang-orang yang menyeru kepada Allah, orang-orang yang berdakwah kepada Allah wa aminu bi, dan berimanlah kepada-Nya. Pertanyaannya, siapa yang orang-orang yang mengikuti Rasulullah? Para sahabat. Dan para sahabat adalah orang-orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajib untuk diikuti. Wajib untuk diikuti. Ini menunjukkan wajib dia mengikuti manhaj salaf. Terakhir dalam surat Ali Imran. Bagaimana ayatnya? Bu Muhammad. Bagaimana sisi pendalilannya? Yang menunjukkan wajib dia mengikuti manhaj salaf. Dan para sahabat adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk. Karena orang-orang yang berpegang teguh kepada Allah pasti diberi petunjuk. Dan para sahabat adalah orang-orang yang termasuk berpegang teguh kepada Allah sehingga wajib untuk diikuti. Karena mereka di atas hidayah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini merujuk diterapkan supaya fawaid yang sudah kita lalui pembahasannya dipahami dengan baik dan menjadi pegangan kita di dalam kita menempuh atau meniti manhaj yang hak. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa alihi wasahbihi ajma'in. Kan jadi kan tidur ya. Thank you. Khususnya 5. Ada yang tidak?